Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi biqira'atih. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah ibn Amir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: Iyyakum wad-dukhul 'alan nisa'. Faqala rajulun minal ansar: Ya Rasulullah, afara'aital ham? Qal: Hammul maut. Daripada Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bersabda ia Rasulullah, jauhkan diri masuk atas perempuan-perempuan. Maka kata seorang daripada Ansar, salah seorang sahabat daripada Ansar, golongan Ansar. Maka kata seorang daripada Ansar, ya Rasulullah, beri khabar pada hamba akan ipar. Maka dia tanya tentang ipar ni. Sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ipar itulah kematian. Jadi hari ini kita membaca satu hadis dan hadis-hadis yang berkaitan daripada Bahru Mazi jilid yang ke-8 pada muka surat 205 hadis yang ke-96. Dikata bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis. Jadi hadis ni merupakan dalil lah. Dalil sebagai panduan hidup. Kebetulan kita duduk dalam peristiwa yang kita sambut ialah Isra' dan Mi'raj. Antara intipati yang penting dalam Isra' dan Mi'raj ni, bagaimana Nabi SAW ketika dia sampai semula ke Tanah Mekah, diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin, diceritakan hati Nabi itu, dia bertanya diri dia sendiri, adakah kaum aku akan menerima cerita ni? Cerita yang sungguh pelik pada waktu itu. Maka tak lama kemudian datang Abu Jahal bertanyakan khabar, ada ke berita apa yang Nabi Muhammad SAW nak sampaikan pada dia. Maka Nabi kata, ada, aku telah diisrakkan daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian dibawa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampailah ke Sidratul Muntaha. Dan aku menghadap Allah tanpa kaifiat. Tak tahu, tidak bertempat Allah tu. Yang aku sedar, aku berada kehadrat Allah Subhanahu. Kehadrat tu dia tidak tunjuk tempat tu. Kalau kata aku menghadap kehadapan Allah, dia tunjuk tempat. Kehadrat ni, dia tak tunjuk tempat. Cuma Nabi SAW yakin dia bersama dengan Allah SWT. Macam mana? Wallahu'alam, tanpa kaifiat. Tak boleh fikir lebih pada tu. Bila fikir lebih pada tu, Allah akan jadi makhluk. Bukan Nabi di hadapan Allah. Kalau Nabi di hadapan Allah beradab, maknanya Allah tetap tak ada tempat. Kehadrat tu cukup bagus. Ulama' ni letak satu perkataan yang menyebabkan dia umum macam itu. Dia tak spesifik kepada satu sudut. Sebab mempunyai tempat bagi Allah tu mustahil. Mustahil. Kemudian aku kembali semula ke Mekah ni sebelum subuh. Jadi Abu Jahal yang memang kenderaan pada waktu itu unta dan kuda, memang tak masuk akal cerita ni pada dia. Dan inilah poin dia kata, dia akan gunakan poin ni untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil Bani Lu'ay dengan Bani Ka'ab, dia panggil kaum, wakil-wakil kaum yang musyrikin ni. Mari-mari dia kata, nak dengar cerita daripada Muhammad. Maka Nabi Muhammad disuruh bercerita kepada kaum ni sebut. Golongan musyrikin. Maka Nabi ceritalah yang dia telah apa yang dia telah buat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Jangan kata cerita-cerita neraka syurga. cerita Nabi Muhammad pergi dan balik saja semata-mata telah pun ditolak. Telah pun ditolak. Sebab nak pergi Madinah pada waktu tu pun bulan-bulan. Dari Mekah ke Madinah. Ini dia kata pergi Masjid Al-Aqsa, Palestin tu. Patah balik. Naik pula langit pertama, langit kedua. Langit pertama ke langit kedua tu jarak dia 500 tahun je lah. Boleh sampai pula sebelum subuh. Maksudnya yang tak percaya tu. Tengah-tengah Nabi cerita kepada golongan musyrikin. Bangun seorang musyrikin ni terus pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, kau nak dengar cerita. Kawan kau Muhammad ni telah cerita pelik, dia kata. Apa cerita dia? Dia kata dia pergi Masjid Al-Aqsa lepas Isyak. Kemudian naik langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Sampai sudah mentahap. Balik semula sebelum subuh. Adakah kau percaya Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ni kawan rapat Nabi. Jadi musyrikin ni, dia kata kalau kita tackle, kalau Abu Bakar dah tak percaya, yang lain-lain mesti tak percaya. Satu soalan je Sayyidina Abu Bakar tanya kepada musyrikin ni. Adakah apa yang kau ucapkan ni, yang kau bawa cerita Nabi naik, Nabi mengatakan bahawa dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke sebelum subuh, antara Isyak dan subuh tu, adakah ini keluar daripada mulut Muhammad? Musyrik itu kata iyalah. Oh, kalau ya, aku percaya. Itu intipati Isra' dan Mi'raj. Salah satu poin penting dalam Isra' Mi'raj, sami'na wa ata'na, apabila benda tu keluar daripada Rasulullah. Sekarang ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang mati Allah, kita nak baca hadis. Hadis ni lisan Nabi. Dalam pengajian tauhid, sifat yang wajib bagi Rasul tu ialah sidqun. Dan mustahil bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercakap bohong mustahil. Jangan kata bercakap bohong, bercakap dengan nafsu pun tidak boleh. Sebab itu dalam struktur doa, paling afdal doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Macam-macam doa dalam Quran. Itu yang paling afdal. Ranking yang seterusnya ialah yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis. Sebab apa? Jauh daripada nafsu. Apa yang Allah ajar kita suruh minta tu, itu memang yang terbaik. Apa yang Rasul ajar kita suruh minta tu, itu yang terbaik. Adapun kita yang minta ni bercampur dengan nafsu. Kata yang saya dah cerita dulu, murahkan rezeki aku, Allah bagi rumah murah, komplain. Dia juga minta murah rezeki, rezeki murah-murah. Allah bagi dia rumah murah, dia merungut. Doa kita yang kita reka ni bernafsu. Tapi tak salah. Nak cerita ranking tu tadi tu. Kenapa afdalnya daripada Quran doa tu? Kenapa afdalnya daripada Nabi? Kerana pertamanya ialah yang daripada Allah tu tidak ada yang buruk. Bila Allah suruh kita berdoa, ajar kita doa, maka kita elok amalkan doa daripada Quran. Bila Rasul kata berdoa macam gini, kita pun ikut. Ini sekarang ni kita nak baca hadis. Jadi ilmunya yakin. Dia kata, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjuk ia atas tegah masuk ke atas perempuan yang tidak hadir suaminya di rumah. Ataupun memang perempuan ni perempuan bujang. Maka ditegah oleh syarat orang lelaki masuk rumah tersebut. Tak kira lah dia nak bawa gas ke, dia nak kutip derma ke. Kisah dia suami tak ada. Ataupun perempuan ni bujang. Maka tak boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila seorang perempuan yang ada bersuami atau tidak bersuami, tiadalah harus orang yang halal nikah dengan dia masuk kepadanya. Termasuk saya dan isteri saya. Saya dan isteri saya. Kemudian apa? Biras dia. Biras dia. Isteri saya punya biras. Isteri saya macam mana? Adik. Isteri saya ada adik perempuan suami dia tu. Tak boleh masuk dalam rumah saya. Ketika saya tak ada. Tak boleh. Sebab apa? Dia boleh berkahwin dengan isteri saya. Sekiranya telah dia bercerai, dia boleh kahwin. Itu tak boleh juga. Dia akan cerita lepas ni. Apabila seorang perempuan yang ada bersuami atau tidak bersuami, tiadalah harus orang yang halal nikah dengan dia masuk kepadanya. Tak boleh. Berbual sama seorang dengan dia, one to one. Ini kita masuk rumah. Jadi di tempat kerja pun yang itu juga. Jangan sampai lelaki ni berbual dengan isteri orang atau dengan perempuan bujang, bersunyi-sunyian, seorang-seorang. Bahaya, dia kata. Bahaya. Kalau ramai-ramai itu, bukan tak bahaya. Kurang sikit. Bahaya tetap ada. Kurang sikit. Itu ha, kalau kita tengok orang pangkat besar ni, dia berdua dengan sekretari. Itu ha, bahaya tu. Jadi suami yang isteri sekretari, nak kena ada bimbang, kena pasang CCTV pula lah. Live. Live webcam, apa tu nama dia tu. Duduk buat kerjanya, duduk buat isteri dia, tak kerja ya. Yang senangnya ajar agama. Tak payah webcam lah. Pasal apa, malaikat menilai. Macam orang pijak account. Bila dia ada agama, dia bukan kisah pada juru audit bertauliah ke tak bertauliah. Dia kisah malaikat yang audit nanti. Jadi dia sendiri akan jujur. Habis dia buat kerja kewangan dan sebagainya. Nah, dia nak cerita ni yang penting sangat sekarang ni ialah agama tu. Bila agama dah ada, semuanya selamat. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam. Fa'ina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Semua jenis selamat-selamat-selamat semua kita minta. Sampai masuk jannah tu darussalam. Sebab apa? Kerana yang demikian itu membawa kepada jahat sangka pada orang yang melihat. Tak boleh. Sebab di Kuala Lumpur ni, kita dapat lihat keadaan ni. Dua beradik ni, yang dua masing-masing ada isteri. Ada isteri masing-masing. Tapi sewa satu rumah. Tu bahaya. Kejap lagi, bila katalah lelaki ni balik rumah, isteri dia bekerja. Kemudian suami kepada perempuan tu pula bekerja. Dua beradik lelaki, Ahmad dengan Ali, masing-masing telah berkahwin, menyewa satu rumah. Jadi Ahmad ni balik, isteri Ahmad tak ada kerja lagi. Kemudian, sebab dia kerja shift. Kemudian, adik dia tak ada. Kemudian, isteri Ahmad tak ada dan adik dia, Ali tu tak ada. Tinggal isteri Ali. Ahmad masuk rumah tu, bahaya. Dia tak boleh lah. Yang eloknya, elakkan. Elakkan. Elakkan daripada benda-benda ni berlaku. Dan membawa akan orang menurut akan dia tiada lain daripada mahu berbuat jahat. Maka orang akan menyangka, orang akan menghukumkan. Setengah daripada orang yang tak reti agama ni, cepat sangat bersangka buruk, dia mula menaburkan fitnah. Takutnya kita tak tahan fitnah tu. Jadi bergaduh. Maka sebelum datang fitnah tu, elakkan. Kita berdua je pergi keluar lain dengan isteri orang tu. Itu elakkan. Kita berdua je. Kita naik kereta dengan isteri orang. Naik kereta satu kereta. Elakkan. Sebab benda-benda tu boleh membawa kepada fitnah. Sebab apa kebetulan perempuan tu nak tunduk ke apa pun, dia sangka benda lain pula lah. Jadi elakkan. Lepas tu tinted gelap pula tu. Selamat. Kejap lagi masuk sinar harian. Masuk dalam melodi. Bercerai-berai lah jawabnya rumah tangga tu. Islam suruh kita cegah tuan-tuan. Apakala diperselalukan berbuat demikian itu. Dan boleh jadi yang demikian itu membangkitkan fitnah dengan berbagai-bagai cakap orang. Jadi Islam dia kata fitnah ni ialah orang yang memfitnah. Dia orang yang memfitnah dia dapat dosa. Tapi yang kena fitnah tu, takut dia tak tahan. Bermula dalil yang menunjukkan tegah mengerjakan seperti yang demikian itu. Kerjakan apa? Lelaki masuk ke rumah perempuan ketika suami dia tak ada. Atau lelaki ni masuk ke rumah perempuan bujang ketika orang dia ada. Maka yang tu tidak dibenarkan oleh syarak. Tiada harus, dia kata. Tiada harus dari syarak, dia kata. Dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan tegah mengerjakan seperti yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa duhulan 'ala an-nisa. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil orang dengan nama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan telah redalah Allah ke atasnya. Katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Rasulullah, jauhkan dirimu sekalian. Hei sahabatku, masuk atas perempuan-perempuan, tinggal seorang diri di rumah. Tak boleh. Sama ada perempuan itu bersuami ataupun tidak bersuami, tak boleh masuk. Apabila didengar oleh sahabat akan tegah Nabi SAW, maka jadilah datang iskol, sangkaan seorang sahabat. Kerana tegah Nabi itu telah menyalahi adat jahiliah. Rupanya masyarakat jahiliah ni, dia tak kisah. Dia kononnya open-minded. Dia kata, dunia dah sosial. Tak ada apanya. Oh, zaman sekarang lah yang kita kena letakkan berjaga-jaga tu di tahap yang teratas. Kita mungkin ada anak kecil-kecil lagi. Kalau ada besar pun mungkin tak tahulah. Rata-rata mungkin dalam 12 tahun, 13 tahun. Anak nak pergi sisi, boleh? Pergi dengan mak, pergi dengan ayah. Atau salah seorang daripadanya. Jangan lepas tu tuan-tuan, bahaya. Itu semua mendedahkan diri kepada kerosakan. Mendedahkan diri kepada kerosakan. Sekarang dia nak handphone, dia nak buat apa? Dia nak handphone supaya ayah dia mudah untuk telefon dia. Beri telefon, jangan BlackBerry tu. Jangan BlackBerry tu. Jangan ni ada TV apa semua. Jangan. Bagi telefon yang keluar nombor boleh mesej saja. Itu pun bahaya. Tapi bagi dengan kawalan. Anak perempuan ni senang je. Kau buat yang tak elok je aku kahwin dengan kau. Memang dia takut tuan-tuan. Tapi nak cakap tu masa kecil. Jangan tak cakap masa umur 18. Ha, kahwinlah. Kahwinlah. Dia cakap macam itu. Cakap tu masa dia belum balik lagi. Masa dia pukul 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Dia dah boleh berfikir 11 tahun, 12 tahun tu. Masa tu cakap. Hari-hari selalu cakap dengan dia. Kau soal jodoh kau jangan fikir. Aku cari jodoh untuk kau. Kita psycho dia macam tu. Jadi dia tak fikir nak jatuh cinta lagi apa. Dia dah tahu dah ayah dia memang dah set. Ayah dia akan cari jodoh. Tapi kita terima lah takdir tu akan datang. Kalau memang tak dapat kita dia dah ada jodoh sendiri. Itu cerita lain. Tapi langkah berjaga-jaga. Tuan-tuan tahulah tak payah cerita. Kita sama-sama untuk Kuala Lumpur. Faham sangat. Ya tak? Faham sangat kita tu. Sampai kita pun takut. Anak ustaz pun kita takut juga. Bila kat luar tu dia macam-macam boleh jadi. Sebab tu orang kalau pergi Mekah, dia rajin semayang sunat, tasbih kiri kanan, tak pernah bersugi sampai kemek gigi dia sugi. Pasal apa tuan-tuan? Suasana. Suasana ibadat. Sampai kat lain, kena handphone berdiri, hilang tu. Hilang. Kayu sugi ke mana, tasbih ke mana, buat gantulan kereta je lah tasbih tu. Itu nak kata suasana ni cukup mempengaruhi. Jadi bila anak kita di luar kawalan kita, tengok suasana bagaimana yang dia tengah hadapi. Maka dia akan terkena juga sikit sebanyak tu. Dia akan terkena juga sikit. Jadi kontrol. Ini bahagian isteri pula. Dengan sebagai suami, dia kena pesan dekat isteri dia. Ada orang tentu yang dikata boleh masuk. Tapi boleh masuk tu bersyarat. Kalau kau seorang-seorang di rumah, siapa pun tak boleh masuk. Termasuk abang ipar kau. Adik-beradik aku. Tak boleh. Pasal apa dia kata? Nanti dia beritahu. Dan tadi kita dah baca hadis tu. Jauhkan dirimu sekalian. Hei sahabatku, masuk atas perempuan yang tinggal seorang diri di rumah. Itulah tadi. Ali dengan Ahmad. Ali berkahwin, Ahmad pun berkahwin. Ali dengan Ahmad ni adik-beradik. Kemudian, bila Ahmad ni balik, Ali tak ada. Isteri Ahmad pun kerja. Tinggal isteri Ali je. Ahmad masuk dalam rumah. Padahal memang mereka berkongsi rumah. Itu pun bahaya. Itu pun bahaya. Jadi kena pesan lah dekat orang rumah tu. Tapi orang kampung marah. Sampai hati Abah Ipah datang tak bagi masuk. Dia tak baca hadis. Yang ada tegahan tu. Jadi kalau bawa ramai-ramai, habis anak beranak bawa, cicit-cicit bawa, tak apalah masuk. Sebab dia boleh terelak daripada fitnah dan syahwat-syahwat yang jahat tu. Sama ada perempuan itu bersuami ataupun tidak bersuami. Apakala dengar oleh sahabat akan tegah Nabi SAW yang demikian itu, maka jadi dalam muskil seseorang sahabat tersebut. Kerana tegah Nabi itu menyalahi adat. Zaman jahiliah dia kata lain. Ini benda baru. Apabila perempuan yang ada suami itu boleh siapa pun masuk berbual-bual dan bercakap-cakap pada masyarakat jahiliah. Maka kita sekarang ni kembali semula ke zaman jahiliah. Bebas isteri tu bercakap dengan siapa pun. Kat mana pun. Tanpa segan silu. Maka sekarang sudah ditegah oleh Rasulullah SAW dengan tegah yang luas menghimpun. yakni tiada boleh masuk berbual itu jikalau seorang laki-laki itu ada rapat dengan perempuan itu sekalipun, tak boleh masuk. Rapat tu bukan ada hubungan nasab, bukan. Rapat tu sebab itulah ipaduai, kawan lama sekolah, bos dia, bos datang rumah. Suami awak ada? Tak ada. Tak apalah, saya masuk sekejap je. Sila. Oh, habislah tu. Sekali lepas, dua kali lepas, tiga kali lepas, kali keempat mungkin tak lepas. Ataupun kali pertama dah tak lepas. Maka suami nak kena peringatkan isteri-isteri di rumah. Pakistan datang jual kapet. Boleh bayar bila-bila. Tak bayar pun tak apa. Oh, dia pun bagi masuk. Bukan salah Pakistan tu. Dua-dua salah. Ya tak? Kita buat contoh Pakistan, bukan kata Pakistan tu jahat, tidak. Contoh benda yang kita nampak hari-hari. Orang Pakistan dekat tempat kita ni biasanya jual kapet, jual frame ayat Quran tu. Itulah benda yang kita nampak. Kalau Bangladesh tu dia bawanya pemotor rumput. Sedikit pun tak ada niat nak menghina Pakistan ke apa. Sebab yang paling mulia di sisi Allah ni bukan Melayu. Orang yang bertakwa. Kalau Pakistan tu bertakwa, dia lah yang paling mulia di sisi Allah. Kalau Melayu ni yang bertakwa, dia yang paling mulia. Tapi contoh tu, benda hari-hari kita nampak. Jangan salah faham nanti. Asal Pakistan dia jahat, Melayu pun ramai jahat. Sama je. Lagi manusia tu ada nafsu, dia terdedah kepada kejahatan. Sahabat itu pun lalu bertanya. Jadi bila Nabi kata, bila perempuan ni seorang-seorang kat rumah, bila ada, sama ada dia tu suami isteri orang ataupun dia perempuan bujang, lelaki tak boleh masuk. Walau rapat macam mana pun sekali hubungan itu. Mafhum daripada tu, yang kita faham dari itu. Kalaulah perempuan ni di rumah pun kita tak boleh masuk. Yang lelaki ni bawa ke sana, bawa ke sini, lebih lagi lah tak boleh. Kan tak? Sebab jumpa kat rumah tu lebih sopan sebenarnya. Tapi itu pun tidak dibenarkan oleh syarak. Apalagi pakai depan rumah, tuan-tuan, rumah anak dara bujang, tuan-tuan. Tu, kau punya kawan datang, masuk. Pergi tengok wayang, pergi main bowling, pergi itu, pergi ni. Lebih-lebih lagi haram dia. Kalau isteri orang, lagi dahsyat. Tapi itulah kadang-kadang sebab kerja tu, macam mana nak disesuaikan, nak dilepaskan daripada tanggungan syarak. Kita kena obsesi berdua dengan dia je. Lepas tu company pula dia sewa satu hotel je. Apa-apa kan? Ni suruh orang ni. Awak ni suami orang ni. Macam mana nak buat tu? Tidur lobi lah. Tidur lobi. Ataupun sewa bilik lain. Kesusahan keluar belanja tu tidak seberat fitnah tu. Tidak seberat dosa yang dibuat tu. Tak seberat dosa yang dibuat tu. Tapi orang-orang yang kuat pada agama, dia bolehlah berusaha sampai tahap tu. Tapi kalau orang-orang yang mungkin tak berapa faham, dia akan mengambil hukum darurah. Dia akan mengambil hukum darurah lah. Nak buat macam mana? Dah company sewa atau hotel. Duduklah dia sebelah sana, kita sebelah sini. Tahu-tahu mengigau lah. Ingat tak? Dia takut tu. Sahabat itu pun lalu bertanya. Faqala rajulun minal ansar. Maka kata seorang daripada ansar, ya Rasulullah, afara'aital ham. Qal hamul maut. Sahabat itu pun lalu bertanya. Maka kata seorang laki-laki daripada kaum Ansar kepada Rasulullah. Sekarang ni dia bagi tahu, Nabi bagi cakap yang umum. Lelaki tak boleh masuk ke rumah perempuan yang isteri orang. Kebetulan suami dia tak ada, lelaki lain tak boleh masuk. Walau macam mana rapat sekalipun hubungan tersebut. Ataupun perempuan tu perempuan bujang. Jadi sahabat ni dia tanya. Maka kata seorang laki-laki daripada kaum Ansar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa tuan hamba hukumkan? Berilah khabar. Jikalau seorang ipar bagi suami atau isteri masuk berbual-bual dengan isteri itu, yakni seorang perempuan yang ada suami, kemudian masuk saudara laki-laki bagi suaminya, adik beradik suami dia datang, ipar dia lah, dan dia kebetulan pada waktu itu seorang-seorang kat rumah, atau saudara sepupu bagi isteri, adakah ditegahkan juga? Jawab Rasulullah, bermula ipar bagi suami atau isteri itu ialah maut, yakni macam-macam mati kira-kira olehnya. Dia kata, kalau bahasa kita cari naas lah. Lebih kurang maksud dia macam itu. Ipar pun, itu pun bahaya. Sebab apa? Sebab Nanti dia cerita lah. Dia cerita tuan-tuan. Dekat luar tu pun saya baca tadi dah ada lah. Tinggal lagi kita baca tak baca. Dia kata bila perempuan ni yang boleh berkahwin tetapi mereka bukan suami isteri. Bila berpandangan, syaitan tu dia akan menghias muka tu. Nampak cantik pula. Asal orang bujang, perempuan bujang kita tengok cantik. Tapi bila kita kahwin, nampak uduh pula. Pasal benda dah confirm ya tak? Benda yang 50-50 ni yang seronok ni. Apalagi isteri orang pun, syaitan akan mencantikkan daripada muka sampai dah ke bawah. Maka syaitan akan panah. Dia kata dia akan panahkan pada hati salah seorang daripada tu supaya terkeluar nafsu dia tu ingin kepada syahwat tersebut. Maka jadilah. Maka jadilah. Lepas tu kita mendoakanlah perempuan apa nama tu yang mempertahankan tudung itu mati kena bunuh tu. Mudah-mudahan dia mati syahid. Ya tak? Sebab senang tu. Kita kat sana perempuan mempertahankan tak nak pakai tudung. Pasal apa? Pasal dia kata hak asasi manusia. Dia pandang saya. Saya pakai skirt ke dia berdosa. Siapa tu dia pandang? Oh dia kita cerita macam itu. Dia penyebab orang lain berdosa. Yang tengok tu memang berdosa juga siapa tu tengok. Tapi dia ni tak boleh gunakan alasan tu. Kalau semua tak tutup aurat, tak ada orang berdosa memandang aurat tersebut. Jadi dia tak boleh cakap macam itu. Memperjuangkan dia punya tudung tu sampai mati. Kena tikam. Mengandung lagi 3 bulan. Mengandung lagi 3 bulan. Kita memperjuangkan Manchester. Penuh stadium. Main asal ke tak main asal? Wallahualam. RM80 bayar tiket tu akan ditanya. Dari mana dapat, ke mana dibelanjakan. Dah ada belajar dah hadis tu. Ke mana dibelanjakan duit. Tengok Manchester? Buat apa tengok Manchester? Orang juga. Ada 2 lubang hidung, telinga 2 sama. Kalau RM80 tu buat kerja-kerja kebajikan, mungkin menyelamatkan di atas titian sirat. Ya tak? Telkom tak tanya, Astro tanya. Orang-orang kita bola ni. Saya kata senang je, bagi sebiji seorang. Tak berebut sampai patah kaki, berebut sebiji. Susah tu. Ya tak? Tapi dah minat nak buat macam mana. Ya tak? Harap jangan sampai tinggal semayang. Tu je lah harapan. Jamak tak boleh tu orang Johor tu. Datang Bukit Jalil tengok Manchester nak jamak tak boleh. Jimak boleh. Jangan nak jamak pula sebab benda tu maksiat. Tengok lutut orang berdosa. Lelaki tengok lutut lelaki berdosa sebab aurat daripada pusat sampai ke bawah lutut. Tengok betis tak apa. Maka pekerjaan tu haram. Bila haram, jamak dan kasar tidak sah. Oh tak semayang lah itu. Kena semayang. Kena semayang. Semayang tamam macam biasa. Macam mana nak semayang? Stadium ni sempit tak ada. Siapa suruh masuk stadium? Akhirnya kita kena balik lah. Dia akan jawab apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Habis. Sebab tu tuan-tuan, kita ni, ialah macam saya pun pernah bekerja. Tak boleh lari daripada syubhat. Jadi apa plan sekarang ni? Kalau awak insurans, berapa awak nak ketika hari pencin kau? Itulah dia punya point tu. Dia suruh kita timbal duit, dia tanya kita dulu, berapa awak nak ketika awak pencin? Dia ajak kita merancang masa depan. Saya nak tanya tuan-tuan. Kita bekerja ni, tak boleh lari pada syubhat. Kita tak nak, company suruh. Kita tak pergi Indonesia, dia potongnya gaji, dia tahannya pangkat. Kena pergi juga Indonesia, ada pula berjoget. Kita tak berjoget, tapi kaki terentak sikit. Sama lah tu. Tu benda-benda yang syubhat. Yang mungkin jatuh pada dosa. Jadi saya nak tanya, apa plan sekarang ni? Plan yang pertama, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi yang lebih baik. Yang boleh melepaskan diri daripada semua ni. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan. Bila habis dah waktu kita dah tak ada tanggungan. Isteri kita pun dah tua, kita pun dah tua. Anak kita pun dah besar-besar. Maka kita nak khidmat kepada agama Allah SWT. Lepas tu saya pergi dekat Kedah baru ni. Saya tengok makcik saya. Makcik duduk mana? Dia duduk pondok. Ulang lik masjid, balik. Ada dia pondok Kelamin kan? Balik. Itulah kerja je. Takkan nak jadi presiden ni, nak jadi presiden tu lagi. Menyibukkan dia, cukup lah. Yang ni pun tak tahu macam mana nak dijawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang lelaki lah. Buang pemikiran dengan balik kampung tanah jagung. Pencin balik kampung tanah, buang. Khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itu. Adalah niat macam itu. Mudah-mudahan Allah tolong. Mudah-mudahan sempat. Bukan kita niat sekarang buatlah dosa apa pun. Kita tak, kadang-kadang tak boleh nak elak. Ini satu masalah ni. Isteri kita bekerja, kita tak tahu macam mana keadaan dia di office. Kena pesan, awak jangan keluar lunch dengan siapa-siapa. Keluar dengan perempuan-perempuan sudah. Ataupun beli bungkus makan kat office. Ha, lepas tu kita pun bawa sekretari kita keluar makan. Ha, tak boleh lah. Dua-dua tak boleh buat. Perempuan tak boleh buat, laki pun tak boleh buat. Jadi sahabat ni pun tanyalah. Ya Rasulullah, apa Tuan hamba hukumkan? Berilah khabar kalau seorang ipar bagi suami atau isteri masuk berbual dengan isteri itu. Yakni seorang perempuan yang ada suami, kemudian masuk saudara lelaki bagi suami, ipar perempuannya. Atau saudara sepupu bagi isteri, adakah ditegakkan juga? Jawab Rasulullah SAW, bermula ipar bagi suami atau isteri itu ialah maut. Yakni macam-macam mati kira-kira olehnya. Maknanya, benda tu cari naas. Tetap berisiko untuk jadi maksiat, untuk jadi penzinaan, untuk menjadi berlaku curang, untuk jadi kayu tiga dan sebagainya. Saya ada agenda tu case, tapi saya tak kerti nak jawab macam mana. Saya tahan begitu je soalan dia. Saya tak jawab, saya tak rujuk lagi. 3 tahun dah isteri ada affair dengan orang lain. Tiba-tiba isteri mengaku di hadapan suami. Macam mana timbul affair ni? Inilah yang benda yang kita belajar. Dia tak jaga adab-adab dia ketika di luar rumah. Isteri tu tak jaga, dia akan terperangkap macam tu. Suami yang tak jaga adab-adab dia ketika menjadi rezeki, dia akan terperangkap dengan benda-benda ni. Sebab syaitan dia modified muka perempuan ni nampak cantik buat kita. Dia adalah alat-alat dia tu. Ha, tu. Masalah, masuk berbual dengan isteri orang, apa hukumnya? Al-jawab telah lalu disebutkan tiada harus. Maksudnya haramlah. Kalau tak ada, kalau maknanya sampai seorang-seorang menimbulkan fitnah, memang tidak ada keharusan kat situ, maka berdosa. Apalagi cakap tu sampai merangsangkan syahwat dan sebagainya, itu berdosa. Apalagi kalau bertemu tu pula, aurat tidak terjaga, maka berdosa. Pertemuan tu dosa kerana melihat aurat, kerana berbuat yang tak sepatutnya, semua tu mendatangkan dosa. Ha, tu. Telah lalu disebutkan tiada harus seorang laki-laki masuk ke rumah seorang perempuan yang harus dinikahnya. Kerana mau bercakap-cakap atau sebagainya, tiada harus. Sama ada perempuan itu bersuami ataupun tidak bersuami. Ketiadaan harus itu apabila seorang diri perempuan itu tinggal di rumah. Dia kata yang tak harus tu kalau perempuan ini seorang-seorang. Sama ada suaminya tak ada dengan sebab musafir atau dengan sebab keluar kerana menyempurnakan satu hajat. Suami dia tak ada kat rumah. Maka yang tu dikatakan tiada harus. Ha, dia tak. Tapi kalau adalah ramai orang kat dalam tu, sekira-kira boleh mengangkat fitnah tersebut dan dia pula boleh jaga aurat dia, tak ada masalah. Tapi sekalipun tidak mendatangkan fitnah, tetapi tak jaga aurat, tetap pertemuan tu haram. Macam saya dan isteri saya. Saya tak ada, isteri saya masuk. Kemudian, abang saya datang ke rumah. Kemudian, kakak ipar saya datang. Kemudian, anak dia datang. Kemudian tu datang. Ha, datang tu, bila berlaku perbualan di ruang tamu tu, isteri saya tidak memakai soket menutup aurat sempurna. Maka jatuhlah haram. Berdosa. Padahal suami kat ofis main lohak. Tengah main lohak. Isterinya mendatangkan dosa kerana tidak dididik. Kena pesan tu. Ha, bila ada saja orang yang boleh kau berkahwin, masuk ke dalam rumah. Walaupun ramai macam mana pun. Maka nak jaga aurat tu. Kita kena didik isteri tu. Kita tak ada pilihan tuan-tuan. Sebab ini datang daripada Nabi SAW. Bersifatlah seperti Sayyidina Abu Bakar. Bila puak musyrik itu dia kata, adakah kau percaya? Oh, kalau Muhammad cakap lebih cepat daripada tu balik pun aku percaya. Maknanya dia terima apa-apa yang daripada Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah bagi tahu hukum. Ha, Rasulullah dah pun memberitahu hukum. Ha. Kemudian dia kata, dia kata, saya masih mampulah sebab masa ni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur dengan nama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya, hadis ini daripada Nabi SAW telah bersabda ia, jangan masuk selain kamu, hei laki-laki, ke atas perempuan yang tinggal di rumah pada masa tiada suaminya di rumah. Dengan sebab pergi musafir atau sebab berniaga atau lainnya. Kerana bahawanya tipu daya syaitan itu, was-wasnya berlari pada seorang daripada kamu sebagai lari darah. Dia kata syaitan ni, kerja dia tu, dia berlari ikut saluran darahnya. Nak menunjukkan cepatnya dia tu cuba mengubah keadaan tu menjadi satu benda yang buruk, maksiat. Darah yang berlari dalam badan kita ini ada cepat ia meratai tubuh. Itu dia nak nisbahkan kepada pantasnya syaitan ni. Dia punya pick up, dia punya apa tu? kebolehan yang dia boleh buat tu sampaikan dalam masa beberapa saat, beberapa minit pun boleh berlaku. Tiba-tiba lelaki ni jatuh suka kepada perempuan ni, ataupun perempuan ni suka kepada lelaki ni, maka berlaku goda-menggoda. Kalau lelaki dia nak syawat, dia akan tackle perempuan tu. Kalau perempuan tu nak syawat, dia akan tackle lelaki tersebut. Kalau dua-dua nak syawat, tak ada tackle mereka, terus habis itu. Salah seorang nak syawat cukup, syaitan dia akan cuba sekurang-kurangnya salah seorang daripada nak syawat. Maka semacam mana cepat lari darah kita dalam badan itu, demikianlah pula was-was syaitan. Dia akan menimbulkan was-was yang cepat. Dapat dilarikan dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Apakala masuk seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang harus dinikahnya. Kerana masa sama seorang itu didatangkan oleh syaitan, rupa mata laki-laki akan perempuan itu ada mana. Dia kata bila perempuan dan laki ni seorang-seorang, maka Allah syaitan tu akan nampakkan muka perempuan tu jadi mana. Walaupun dia tu isteri orang. Itu bahaya tu. Dan mahu bersenyum-senyum dengan dia. Maka ia pun sudah memperbuat demikian itu dengan cakap yang tertawa. Dia buatlah lawak sikit-sikit, jadi perempuan tu pun gelak. Mula-mula gelak, gelak, gelak. Oh, nak jaga. Di depan perempuan lain, serius. Nak apa? Tu. Cakap seriusnya itulah. Nanti tergelak, tergelak, tergelak, tergelak. Alah, you ni. Pam, sebiji, habis. Tahan 3 tahun tu. Keluar lunch dah, pergi tu. Bagi hadiah lah, itu ni, habis. Dia tak bagi buat lah tuan-tuan. Sebab yang naya, yang paling anaya bila kalau lah perempuan ni telah berbersuami, ada anak pula, yang anaya tu ialah anak dia. Saya tak sanggup tengok tu anak dia lah. Tak sanggup tu tengok anak dia tu. Ada satu seorang datang dekat tasbih tu. Itu perpecahan rumah tangga. Kecil budak ni, dia jadi, dia apa lagi nak buat? Dia melepaskan perasaan dia, tumbuk orang kat sekolah. Attention, dia tak dapat. Daripada ibu dan bapa, ibu apa tu sibuk bercerita pula dah. Jadi anak kat sini ni lah yang melepaskan perasaan kat sekolah. Jadi orang katalah budak dia jahat. Memang dia buat jahat, dia tumbuk orang. Tapi tekanan dalam hidup kita siapa puncanya? Mak bapak. Jadi jaga rumah tangga kita. Nak kahwin lebih tak apa, syarat bagi 4. Tapi nak tackle isteri orang, nak saja-saja, nak mempermain dengan perempuan, dia kata janganlah. Dan perempuan pun dia kena jagalah diri dia. Bila dia faham, bila dia seorang kat rumah, siapa pun tak boleh masuk tanpa izin suami. Ataupun kalau dia bagi masuk, kalau ada ramai orang masuk tu, dia pula kena mempersiapkan diri, aurat dia paling kena jaga. Sebab syaitan dia akan cantikkan muka orang tu. Dan perempuan itu pun diwas-was juga oleh syaitan. Sebagaimana ia memberi was-was pada laki-laki. Salah satu. Akhirnya, jatuh kerunya dalam tipu daya syaitan tersebut. Maka berlakulah perzinaan, berlakulah perkara-perkara curang, main kayu 3 dan sebagainya. Jadi ini satu hukum yang diberikan oleh Rasulullah SAW supaya suami dapat mendidik isteri dia. Dan isteri terdidik dengan hadis Nabi SAW. Jangan kita dikata suka-suka untuk berbual dengan isteri orang, dengan perempuan-perempuan, apalagi secara berdua-duaan. Kalau ramai-ramai tu pun, masih lagi kena jaga. Masih lagi kena jaga. Mudah-mudahan kita dapatlah manfaat sedikit daripada hadis ni. Dan dia boleh menyebabkan kita takut. Kita takut dengan hukum Allah SWT. Sebab benda ni, tengah-tengah tempat, keadaan tak boleh dikawal. Ini benda ni. Sebab tu berlaku banyak peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan di mana berlaku keruntuhan rumah tangga, kerosakan perempuan-perempuan dan sebagainya. Wallahualam, panjang umur, kita jumpa pada kelas yang akan datang, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم